إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا مسلمين رحمكم الله، marilah kita senantiasa berusaha dengan segenap kemampuan untuk meningkatkan kadar takwa kita. Orang yang takut akan murka dan siksaan Allah, Allah yang Maha Kuasa, bukanlah orang yang banyak dosa, yang bergelimang di dalam kemungkaran dan segala kedurjanaan. Justru yang selalu khawatir dan takut di dunia ini adalah orang yang bersih lahir batinnya, bening jiwa dan hatinya, dan cemerlang akal pikirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, benar-benar beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh benar-benar rugi orang yang mengotorinya. Karena banyak ibadahnya, semakin banyak ibadah semakin bertambah takwanya. Bukan orang yang banyak dosa, makin bergelimang di dalam dosa, makin gelap akal pikirannya dan hati jiwanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis seraya berkata: Wadittu anni kuntu khadra ta'kuluni dawab. Aku ingin seandainya aku ini menjadi rumput dimakan oleh binatang, selesai urusanku. Itulah ketakutan sahabat Abu Bakar dengan kejernihan hatinya. Sayyidina Umar radhiyallahu an mendengar seseorang membaca Al-Qur'an sampai pada ayat inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi. Sungguh siksaan Tuhanmu pasti menimpa, tidak ada baginya seorang pun yang bisa menolaknya. Ketika beliau mendengar ayat ini, beliau terus turun dari keledai kendaraannya. Lalu beliau itu bersandar ke tembok sampai lama, lalu pulang sakit selama satu bulan. Pernah beliau mendengar ayat Al-Quran, lalu beliau jatuh pingsan berhari-hari. Beliau berkata, Ya laitani kuntu hadhihi labinah. Aduhai, seandainya aku yang menjadi bata ini. Ya laitani lam aku syai'an madhkura. Aduhai, seandainya aku bukan menjadi apa-apa yang disebut orang. Ya laitani kuntu nasiyam mansiya. Aduhai, alangkah enaknya seandainya aku dilupakan. Ya laitani lam talidni ummi. Aduhai, enaknya seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Demikianlah pula Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sudah terbiasa dengan menangis, dengan sedih, dengan pingsan. Abu Ubaidah radhiyallahu an, salah satu 10 orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga, justru juga tetap beliau itu ketakutan takwa Allahnya makin tinggi sampai beliau berkata, waditu anni kabishun di ahli fatafarraku lahmi wa tahassa marqi wa lam ukhlaq. Aku ingin seandainya aku ini kambing kibas untuk keluargaku. Keluargaku membelah-belah dagingku dan minum kuahku, dan aku tidak dijadikan apa-apa lagi setelah itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an pada suatu ketika minta nasihat kepada Yazid Ar-Raqqashi radhiyallahu an. Yazid berkata, "Ya Amirul Mukminin, lasta awwala khalifatin yamut." Wahai Amirul Mukminin, bukanlah kamu khalifah pertama yang mati, yang akan mati. Tiba-tiba Sayyidina Umar menangis. Setelah tenang beliau berkata, "Zidni, wahai Yazid, tambahi nasihat kepadaku." Qala, Yazid berkata, "Ya Amirul Mukminin, laisa bainaka wa baina Adam abun illa mayyit." Wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tidak ada antara kamu dan Adam seorang ayah pun kecuali sudah mati. Maka dia, beliau makin jadi menangis sampai tersedu-sedu. Lalu setelah tenang beliau berkata, "Zidni, wahai Yazid, tambahi lagi aku nasihat." Faqala Yazid berkata, "Ya Amirul Mukminin, laisa bainaka wa bainal jannati wan nari manzil." Wahai Amirul Mukminin, tidak ada antara kamu dan antara surga dan neraka tempat. Tempat yang berada di antara kamu dan antara surga dan neraka tidak ada. Fakharra maghshiyan alai. Mendengar nasihat ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an jatuh pingsan. Karenanya itulah orang-orang yang bertakwa tinggi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadanallahu iyyakum. Orang-orang seperti mereka itulah yang sangat takut berbicara atau berbuat sesuatu yang tidak bernilai ibadah, apalagi yang bernilai maksiat. Karena mereka sadar bahwa kematian pasti menimpa tanpa ada jaminan apa husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Malaikat mungkar nakir di alam kubur sangat menakutkan. Pandangannya seperti halilintar menyambar. Suaranya bagaikan guntur menggelegar. Taringnya bagaikan tanduk sapi hutan. Nafasnya kobaran api raksasa. Tubuhnya amat besar, tinggi dan hitam. Rambutnya sampai terinjak kakinya. Masing-masing dari mungkar nakir memegang palu yang sangat berat. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya suku Rabi'ah dan suku Mudhar berkumpul mengangkatnya bersama-sama, maka tidak mampu. Belum lagi sidangan di hadapan Allah di mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil qadil adli yaumal qiyamah, falqa min shiddatil azab ma yatamanna annahu lam yaqdi bayna ithnain fi tamratin qad." Besok dihadapkan qadi yang adil di hari kiamat, maka dia mendapatkan dari sangsaranya, dari dahsyatnya hisapan sidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengharapkan seandainya dia tidak pernah memutuskan antara dua orang di dalam sebuah kurma saja. Itulah bagaimana yang memutuskan barang-barang besar. Itulah dahsyatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kecil yang selalu ada di benah pikiran orang-orang yang bertakwa seperti mereka itu. Sudah barang tentu orang seperti mereka sangat patuh kepada Allah Ta'ala, melakukan perintahnya dan dengan senang hati, seberat apapun perintah itu. Baru saja kita mengenang dua manusia yang melakukan perintah Allah yang paling berat, tapi mereka lakukan dengan ringan, seolah-olah tanpa beban. Yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Betapa ringan dialah mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara."